Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, faqala Nabi sallallahu 'alaihi wasallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nabi sallallahu 'alaihi wasallam mengatakan, bahasanya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka di antara cara belajar yang perlu dikoreksi adalah cara belajar sebagian orang yang demikian menguasai perkataan ulama, demikian hafal dengan perkataan ulama, demikian menguasai masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi blank dengan masalah dengan Quran. Dan tidak memiliki perhatian untuk mempelajari Al-Quran. Namun Quran perhatian terhadap Al-Quran, baik saja masalah bacaannya ataupun isi kandungannya. Ini adalah cara belajar yang perlu dikoreksi dan perlu diperbaiki, dikarenakan seharusnya kita memiliki porsi perhatian yang cukup besar terhadap Al-Quran, sambil perhatian kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para ulama. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan mulai kesempatan pagi hari ini, kita akan mengkaji salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Kahfi yang dijelaskan dan diberi penafsiran oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Kita mulai dengan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Fa inna min tawfiqillahi subhanahu wa ta'ala, di antara hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah mudahkan kepada aku kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala menutupinya, meliputinya dengan kasih sayang yang luas dan meliputinya dengan ridha-Nya. Allah berikan kemudahan untuk menafsirkan surat Al-Kahfi, dan ini terjadi pada dawah ilmiah, pada sebuah dawah yang beliau adakan di pada bulan Rabiul Awal tahun 1419 Hijriah di Jami' Al-Kabir, di Masjid Jami' Al-Kabir di kota Unaidah, yang setelah wafatnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, masjid ini disebut dengan Masjid Jami' Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin adalah imam khatib di masjid ini. Waqad qama Dr. Saleh As-Saleh, dan Dr. Saleh As-Saleh yang merupakan staf Abu Hayat Al-Tadris, staf pengajar di Jami'atul Balid Ibn Saud cabang Qasim, telah menyalin kaset-kaset tafsir Ibnu Taimin untuk surat ini. Kemudian transkrip tersebut beliau sodorkan kepada guru kami Ibnu Taimin, faraja minha, lalu rahimahullah ta'ala, kemudian Ibnu Taimin membaca ulang transkrip tersebut. Maka yang telah dimuwajjah oleh Muslimin, yang telah ditelaah ulang oleh Muslimin adalah 6 pelajaran haroha waqtamajaha, dan Muslimin mengeditnya waqtamajaha dan sudah menjadikan apa yang telah dieditnya adalah sebagai patokan, jadi rujukan. Inilah yang jadi standar bagi orang yang mau membaca dan mengutip penjelasan beliau tentang surat Al-Kahfi. Maka yang jadi standar adalah apa yang telah beliau edit banyak 6 pelajaran. Dan yang belum teredit oleh Semen-Semen secara langsung adalah satu pelajaran, yaitu kaset pelajaran yang terakhir, yaitu penjelasan untuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Kahfi ayat 91 dan sampai akhir surat. Min ajli itmam min faedah, maka dalam rangka untuk menyempurnakan faedah, maka Dr. Soleh al-Soleh melanjutkan usaha beliau yang layak untuk kita berterima kasih padanya. Jazakumullah khairan wa rahimallahu ta'ala. Fa'akbala, maka beliau kemudian menyempurnakan usaha tafriq, transkrip isi dari pelajaran yang terakhir yang telah direkam. Kemudian beliau gabungkan dengan materi yang telah diedit langsung oleh Syaikh Muhammad bin Saud Imin. Dan beliau Dr. Soleh al-Soleh juga mentahrif hadis-hadis yang ada dalam pelajaran Syaikh Muhammad bin Imin. Dan dan beliau dibantu untuk melakukan amal soleh ini, dibantu oleh Al-Akh Ali bin Salim Bawazir. Di sini artinya keluarga Bawazir, artinya keluarga wazir. Maka wazir itu nama marga, atau sebenarnya maknanya adalah keluarga. Nama marga, jadi sebenarnya maknanya keluarga, wazir nama marganya. Maka orang-orang Arab menulis di belakang namanya ya, apa untuk menunjukkan marga ini sudah kepada marganya. Jazakumullahu khairan wa wa'ahadu tulabu fadilat isyikhina, dan dia ini Ali bin Salim Bawazir ini adalah salah seorang murid guru kami Syaikh Muhammad Salih Taimin rahimahullah ta'ala. Sumat fasyaratil lasnah al-ilmiyah, kemudian lasnah ilmiah panitia khusus yang ada panitia ilmiah yang ada di muasasah Syekh Muhammad bin Salutimin al-Khairiyah, itu secara langsung menguasai atau mentelaah ulang apa yang telah transkrip yang telah dilakukan oleh Dr. Soleh al-Soleh litoba'ah wanafri, untuk kemudian dicetak dan disebarluaskan. Maka untuk tafsir surat Al-Kahfi ini sampai ayat yang ke-90 itu ya, diedit sendiri oleh Syaikh Muhammad bin Saud Imin. Adapun ayat 91 sampai akhir ayat sampai akhir surat, maka ini transkripnya setelah Syaikh Muhammad bin wafat. Setelah Syaikh Muhammad bin wafat, setelah itu dimuroja'ah oleh lajnah ilmiah di muasasah Syekh Muhammad bin Saud Imin al-Khairiyah. Inilah yang merupakan lembaga yang memiliki hak dalam masalah karya-karya Syekh Muhammad bin Saud Imin. Maka surat atau tafsir surat Al-Kahfi ini diterangkan seluruhnya oleh Dr. Soleh al-Soleh rahimahullah ta'ala. Dia telah meninggal dunia, meninggal bulan Agustus tahun 2002, Dr. Soleh al-Soleh. seorang Palestina dan belajar di Amerika dan doktornya dengan doktor dalam bidang umum, dalam ilmu umum, doktornya doktor Amerika. Ini orang Palestina dan sebelum beliau iltizam dengan sunnah, iltizam dengan sunnah, dengan komitmen dengan sunnah, mengenal sunnah, dia menikah dengan seorang perempuan Amerika Nasrani dan punya anak, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Kemudian setelah Allah Subhanahu Wataala memberikan hidayah kepadanya kepada sunnah, maka kemudian istrinya minta cerai dan akhirnya dia bercerai dengan istrinya. Akan tetapi pengadilan kemudian memutuskan kalau pengasuhan, hak pengasuhan anak dan anak-anaknya itu di tangan Dr. Soleh Al-Soleh. Ini adalah satu hal yang langka terjadi di Amerika. Selain kemudian beliau ketika di Amerika beliau jadi dosen juga, sambil mengambil doktorat, mengambil S3. Setelah itu dia berhijrah ke Qasim, ke kotanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kan mulai jamah dengan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin sambil bekerja di jadi Jami'ah Malik Nusaw. Nas'alullah ta'ala ayaja'ala hadal amala khalifan liwajihil karim. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalnya adalah amal yang ikhlas, mata-mata mengharap wajah Allah, muwafiqan li maqsadihi, dan amal yang bertepatan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, nafi'an li ibadihi, dan bermanfaat untuk hamba-hambanya. Dan semoga Allah memberikan balasan kepada fadilati syekhina al-mu'allif dan Muhammad bin Shalih Utsaimin khairul jazak, dengan sebaik-baik balasan karena apa yang telah dilakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada beliau makhubah pahala dan pahala yang berlipat ganda, dan Allah tinggikan derajatnya di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Wa sallallahu wa sallam wa barakah ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertanda lajnah ilmiah di mu'asasah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin Al-Khairiyah, Yayasan Sosial Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Khairiyah itu artinya sosial. Itu sebuah yayasan sosial yang dibentuk oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin sebelum beliau meninggal dunia, yang memiliki dan satu-satunya yang diberi wewenang untuk menerbitkan, mengedit dan menerbitkan karya-karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang masih dalam bentuk rekaman. Maka buku standar untuk karya-karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin adalah buku yang dicetak di bawah pengawasan Mu'assasah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin Al-Khairiyah. Mu'assasah atau yayasan inilah yang kemudian memberikan izin kepada beberapa penerbit untuk menerbitkan karya-karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Adapun buku yang transkrip dan diterbitkan tidak di bawah pengawasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, maka itu bukan buku standar. Ya, kita masuk kepada tafsir surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. dan membuka pelajarannya dengan bismillah dan memuji serta berselawat, memuji Allah dan berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak membukanya dengan khutbatul hajah. Maka ini menunjukkan bahasanya khutbatul hajah itu bukan satu hal yang wajib sebagaimana anggapan sebagian orang, dan juga bukan tolak ukur ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah. Kalau sebagian orang yang berlebihan menjadikan ciri pengajian ahlu sunnah kalau dibuka harus dibuka dengan khutbatul hajah. Kalau tidak dibuka dengan khutbatul hajah, maka ini naqsun fi salafiyah. Ini menyebabkan kadar keahlu sunnahan itu berkurang atau malah dipertanyakan. Ini satu hal yang tidak benar. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, surat kahfi adalah surat makkiyah. Dan surat itu disebut makkiyah jika diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW. Sebagian ahli tafsir memberikan pengecualian. Itu ayat 1 sampai ayat 8 surat kahfi. Demikian juga ayat 28 serta ayat 107 sampai 110. Menurut sebagian ahli tafsir, ayat-ayat ini yang ada di surat kahfi ini statusnya madaniyah. Akan tapi pengecualian sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir ini perlu dalil. Kenapa? Karena hukum asal surat makkiyah adalah seluruhnya makkiyah, dan hukum asal surat madaniyah adalah seluruhnya madaniyah. Maka jika kita melihat ada orang yang membuat pengecualian, ini makkiyah kecuali ayat-ayat ini madaniyah kecuali ayat-ayat ini, maka harus ada dalil yang mendukung pendapat tersebut. Jika tidak, maka itu adalah pendapat yang tidak teranggap. Nah, apa pengertian makkiyah dan madaniyah? Bukanlah yang dimaksud dengan makkiyah surat yang turun di Mekah. Yang benar yang disebut makkiyah adalah semua surat dan semua ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebalikannya adalah madaniyah, meskipun madaniyah itu diambil dari kata-kata Madinah dan makkiyah itu diambil dari kata-kata Mekah, akan tetapi yang jadi tolak ukur bukan tempat, akan tetapi yang jadi tolak ukur adalah zaman. Yang jadi tolak ukur adalah waktu. Semua ayat dan semua surat yang turunnya sebelum Nabi berhijrah ke Madinah disebut makkiyah. Dan semua surat atau ayat yang turunnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah statusnya adalah madaniyah, meskipun turunnya di Mekah atau di dekat Mekah. Maka madaniyah adalah semua ayat atau surat yang turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun turunnya tidak di Madinah. Contohnya surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka agama telah sempurna. Maka kalimat agama telah sempurna ini adalah bantahan untuk dua jenis manusia. Pertama adalah bantahan untuk semua ahli bid'ah, semua pelaku kebid'ahan, karena semua bid'ah itu bertentangan dengan ayat akmaltu lakum dinakum. Agama telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan, tidak membutuhkan perubahan. Karena dia telah sempurna, maka tidak membutuhkan tambahan dan perubahan. Maka semua orang melakukan kebid'ahan dan memiliki kebid'ahan, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah, maka pada hakikatnya dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian yang kedua, al-yawma akmaltu lakum dinakum adalah bantahan untuk orang-orang liberal. yang keanggapan bahasanya Islam tidak sempurna sehingga tidak lagi relevan di zaman ini, tidak lagi relevan, tidak lagi sesuai untuk di zaman modern, sehingga membutuhkan campuran dan tambahan dari pikiran manusia, diubah-ubah oleh manusia agar bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Maka ini semua pada hakikatnya adalah menciptakan ayat ini. Orang yang mengatakan Islam itu baru relevan setelah ditambahi dengan pikiran-pikiran manusia, ucapan orang-orang barat dan ucapan para orientalis, para pemikir, nah itu nanti baru bisa cocok di zaman modern, ya adalah satu pendustaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, akmaltu lakum dinakum. Karena agama telah sempurna, tidak membutuhkan penambahan, perubahan dalam bentuk apapun. Wa akmaltu alaikum ni'mati. Dan telah kusempurnakan untuk kalian nikmatku. Nikmatku ada dua macam, ada nikmat muqayyadah, itu nikmat sehatnya badan, lancarnya rezeki dan seterusnya, nikmat-nikmat duniawi yang Allah berikan kepada semua manusia, dan bukan nikmat ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Yang dimaksud dengan telah kusempurnakan untuk kalian nikmatku itu bukan nikmat duniawi, akan tetapi nikmat yang Allah maksudkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 adalah nikmat jenis yang kedua yang disebut oleh Ibnu Qayyim dengan nikmat mutlaqah, yaitu nikmat iman. Ya, nikmat iman. Dan telah kusempurnakan untuk kalian nikmatku, yaitu nikmat iman, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Maka ayat ini surat Al-Maidah ayat 3 ini turun di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, pada saat Hajjatul Wada', haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan haji yang pertama Nabi sekaligus haji yang terakhir. Dan Nabi itu cuma berhaji sekali dalam seumur hidup beliau. Yang pertama itu sekaligus yang terakhir. Beliau berhaji sebanyak sekali dan berumrah sebanyak 4 kali. Maka ayat ini turun pada hari Jumat sore tanggal di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah. Nah, meskipun ayat ini turun di Arafah, akan tetapi statusnya yang benar adalah Madaniyah, karena Madaniyah tolak ukurnya adalah waktu. Kemudian saya Ibnu Taimin mulai membahas firman Allah Subhanahu wa taala surah Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala badil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja. Segala puji adalah hak Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab, wa lam yaj'al lahu aywaja, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membuat menjadikan kebengkokan pada kitab tersebut. Qayyiman, dia adalah kitab yang lurus, liyum diwaba'san syadida milladunhu, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau supaya kitab tersebut memberikan peringatan atau kabar ancaman, kabar menakut-nakuti, ba'san syadidan, dengan azab yang keras, milladunhu, dari sisi Allah. Wa yubashshirul mu'minin, dan supaya Nabi, supaya hamba Allah tersebut atau Al-Quran itu memberi kabar gembira al-mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Yubashir itu Di sini terdapat kata ganti orang yang ketiga, dan dia memberi kabar gembira. Dia di sini bisa kembali kepada abdihi, bisa kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa kembali kepada Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yungdir, memberikan kabar ancaman kepada manusia, kepada orang-orang kafir, dengan siksa yang keras dari sisi Allah, dan memberikan kabar dan Al-Qur'an. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Yaitu orang-orang yang melakukan amal saleh, kabar gembiranya adalah sesungguhnya bagi mereka balasan yang baik, yaitu surga. Makithina fihi abada. Dan mereka akan tinggal abadan selamanya fihi, dalam pahala atau ganjaran yang baik tersebut, yaitu di dalam surga. Penjelasannya, alhamdulillah maknanya adalah menyebut-nyebut orang yang dipuji, menyebut-nyebut sifat sempurna, sifat yang unggul, sifat yang baik yang ada pada sesuatu yang dipuji. Demikianlah yang namanya memuji. Yang namanya memuji adalah menyebut-nyebut sifat baik, perbuatan baik, dan sisi baik dari sesuatu yang dipuji. Kita memuji seseorang, maka kita sebutkan keunggulan-keunggulannya, sifat-sifat baik yang ada pada dirinya. Nah, pujian itu disebut alhamdulillah, syaratnya adalah mahabbatan wa ta'zimah. Ketika pujian ini dikeluarkan, disampaikan karena rasa cinta terhadap yang dipuji, dan karena pengagungan, dan karena mengagungkan yang dipuji. Sebenarnya katakan tambahan kata-kata mahabbatan dan ta'zimah di sini untuk membedakan alhamdulillah dengan al-madahu. Dua-duanya kalau dalam terjemah bahasa Indonesia sama-sama artinya memuji, namun beda. Dalam bahasa Arab terdapat perbedaan antara al-madahu, pujian yang disebut al-madahu, dan pujian yang disebut alhamdulillah. Karena yang namanya al-madahu itu tidak mengharuskan rasa cinta dan pengagungan. Tidak harus pujian tersebut keluar karena mencintai dan mengagungkan yang dipuji. Bahkan boleh jadi seorang itu memberikan pujian dalam bentuk madah kepada seseorang yang orang yang dipuji itu ya, nilainya tidaklah sama dengan uang recehan. Falsan, bentuk mufrad dari fulus, ya, adalah mana aslinya adalah uang tembaga. Ada uang dari perak, dirham, ada uang dari emas, dinar, dan ada uang ya kalau bahasa kita recehan ya, itu dari tembaga. Maka ada seorang yang orang tersebut nilainya tidak sama, lebih rendah daripada satu falas. Akan tetapi kenapa dipuji-puji? Karena mengharap manfaat dari orang ini, atau dalam rangka mencegah bahaya, gangguan, seandainya orang tersebut tidak dipuji. Ya, karena takut sama orangnya, atau karena mengharap sesuatu, mengharapkan sesuatu dari orangnya. Maka pujian semacam ini disebut madah. Adapun alhamdulillah, maka dia adalah menyebut-nyebut sesuatu yang dipuji dengan sifat-sifat unggulnya, dan ini dilakukan karena mencintai dan mengagungkan sesuatu yang dipuji. Maka alhamdulillah itu ibadah. Alhamdulillah itu ibadah yang hanya boleh untuk Allah. Berbeda dengan al-madahu. Berbeda dengan pujian dalam bentuk madah. Maka ini bisa diberikan kepada semua orang yang memang layak untuk mendapatkan pujian dalam bentuk madah. Adapun alhamdulillah, maka tidak boleh ditujukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk pujian yang statusnya adalah alhamdulillah itu lillahi adalah hak Allah. Lamnya di sini dalam bahasa Arab disebut lam istihqaq. Karena lam itu juga dikaitkan ya, dengan kata benda, maka disebut lamu milki. Tapi jika dikaitkan dengan benda yang abstrak, maka disebut lam istihqaq. Namun kalau dikaitkan dengan benda yang konkret, maka disebut dengan lam milki, lam yang bukan hak milik. Misalnya rumah ya, hadal bait li, maka lamnya disebut lam milki. Namun jika kata benda abstrak semacam alhamdu, maka lamnya disebut lam istihqaq. Maka segala pujian yang disebut alhamdu semuanya adalah milik Allah. Allah adalah ismun alamun, adalah nama untuk zat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah mukhtasun bihi, adalah nama yang khusus untuk Allah, tidak boleh ditiru oleh yang lain. Orang tidak boleh namai anaknya Allah, karena ini adalah nama khusus untuk Allah Ta'ala. La yusafu bihi ghayruhu, nama ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan nama ini Allah itu adalah satu nama menunjukkan satu zat yang suci, itu zat Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Maka segala puji adalah milik Allah, Allah di anzala ala 'abdihi al-kitab. Dia adalah zat yang menurunkan kepada hambanya Al-Kitab. Menurunkan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab, sebuah kitab yaitu Al-Quran. Nah, apa makna ayat ini? Segala puji milik Allah, zat yang telah menurunkan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab suci. Apakah kalimat dalam ayatnya adalah sekedar kalimat cerita? Artinya Allah cuma ingin memberitahu hamba-hambanya kalau dia adalah zat yang dipuji. Apakah makna kalimatnya adalah insya'un, adalah perintah dan arahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita memuji Allah? Alaha datangna nikmat ini, yaitu nikmat berupa Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bisa kita maknai bahasanya makna ayat adalah dua-duanya, kalimat berita sekaligus perintah? Maka jawabannya yang benar adalah dua-duanya. Segala puji milik Allah, zat yang telah menurunkan Al-Kitab, Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalimat perintah, kalimat perintah sekaligus kalimat perintah. Maka ayat ini adalah kalimat berita, yaitu berita dari Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan tentang dirinya kalau dia adalah zat yang terpuji. Sekaligus ayat ini adalah perintah dan irsyad dan bimbingan atau arahan kepada kita supaya kita memuji Allah Azza wa Jal ala hadza, karena nikmat ini, yaitu nikmat berupa turunnya Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna ayatnya adalah kalimat berita sekaligus perintah. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memujinya, karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat berupa turunnya Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. maka Allah Subhanahu wa taala itu zat yang seharusnya kita puji dan kita puji dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Yang pertama adalah karena nikmat yang demikian besar yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat tersebut adalah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat tersebut adalah turunnya Al-Qur'an. Di antara nikmat tersebut adalah iman yang Allah berikan kepada kita, hidayah taufik ya, kepada sunnah yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhitung. Kemudian yang kedua, kita berkewajiban untuk memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dia adalah zat yang maha penyayang, Dia adalah zat yang maha pemberi rezeki, Dia adalah zat yang maha suci dari segala kekurangan dan yang lainnya. Allah menurunkan kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sebut dengan sebutan hambanya. Kenapa? Karena memang beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdul bashari, adalah manusia yang paling menghambakan diri kepada Allah azza wa jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nabi kita dengan hambanya dalam tiga keadaan. Yang pertama, ketika Allah mau menceritakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang Allah gunakan adalah menyebut nabi kita dengan sebutan hambanya sebagaimana dalam ayat ini, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Demikian juga di ayat yang pertama dari surat Al-Furqan, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an 'ala 'abdihi pada hambanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat ya, menyebutkan nikmatnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah turunkan kepada beliau Al-Qur'an, maka Allah menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hambanya. Yang kedua, ketika Allah membela nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam tantangan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Jika kalian fi raibin, ragu-ragu, mimma nazzalna ala asatina, terhadap Al-Qur'an yang telah kami turunkan pada hamba kami, fa'tu bi suratin, maka datangkanlah, enggak usah satu Al-Qur'an, satu surat saja. Mimitlihi yang semisal dengan Al-Quran. Wada'u syuhada aku min dunillah, dan panggilah syuhada aku penolong-penolong kalian selain Allah. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar dalam perkataan kalian bahasanya Al-Quran itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 23 ini Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan satu surat. Ini adalah tantangan yang terakhir. Karena tantangan yang Allah berikan kepada orang kafir itu ada tiga tahap. Pertama, Allah tantang untuk mendatangkan Al-Qur'an semisal Al-Qur'an. Satu kitab suci semisal Al-Qur'an. Dan tantangan yang Allah turunkan, Allah perintahkan untuk mendatangkan 10 surah. Setelah itu, yang ketiga, Allah turunkan lagi tantangan kepada orang-orang kafir, gak usah 10 surah, apalagi satu Al-Quran ya, sekian banyak surah, datangkan satu surah saja. Dan satu surah dalam Al-Quran yang paling sedikit adalah 3 ayat surah Al-Kausar. Maka kalau kita ambil satu surat, ini adalah surat yang paling sedikit, telah datangkan satu surat 3 ayat yang semisal Al-Qur'an, semisal surat-surat Al-Qur'an. Itu jika kalian firaibin dalam keraguan tentang turunnya Al-Quran kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Firaibin dalam bahasa Arab maknanya adalah bukan hanya sekedar ragu-ragu, namun syakun ma'al kholaqi, ragu-ragu yang diiringi dengan kecemasan. Karena ada orang ragu-ragu namun tidak cemas, ya, itu syak. Akan tetapi raib, ya, dalam bahasa Arab maknanya adalah ragu-ragu yang diiringi dengan kecemasan. Jika kalian ragu-ragu, mimma nazalna tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka di sini Allah menyebut Nabi kita Muhammad SAW dengan hamba kami. Dan Allah katakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka ini adalah di antara dalil menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas sana dan tidak di mana-mana sebagaimana akidah Jahmiyah. Maka semua ayat yang mengatakan bahasanya Allah menurunkan Al-Qur'an adalah dalil kalau Allah Subhanahu wa taala di atas sana dan tidak di mana-mana. Semua ayat, karena yang namanya turun dari atas ke bawah, Al-Quran turun dari sisi Allah, ya, maka ini menunjukkan bahasanya zat Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hambanya pada saat menceritakan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maksudnya Allah zat yang memperjalankan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahasanya Nabi itu diisrakan dengan roh dan badannya, karena yang namanya hambanya ini adalah perpaduan antara roh dan badan, bukan roh saja tanpa badan. Maka maksudnya Allah zat yang telah memperjalankan hambanya lailan di waktu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa. Aqsa artinya yang paling jauh. Kenapa masjid ini disebut masjidil aqsa, masjid yang paling jauh? Karena itulah masjid yang paling jauh di zaman itu, sudah tidak ada lagi masjid setelahnya. Allah diparokna haulahu, yang kami berkahi daerah sekelilingnya. Maka ayat ini dalil bahasanya bila dusyam adalah negeri yang mubarokah. Apa yang dimaksud dengan negeri sekeliling masjidil aqsa? Negeri Syam, karena Masjidil Aqsa itu ada di Syam. Syam itu sekarang Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah. Itu dulu di masa silam disebut negeri Syam. Maka ayat ini dalil bahasanya negeri Syam adalah negeri yang diberkahi, karena Allah katakan Allah diberkahi haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Maka ini diantara keutamaan Nabi Syam. Linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu wassami'ul basir, ya Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan ayat ini menunjukkan bahasanya ucapan tasbih, bacaan tasbih subhanallah itu salah satunya adalah dibaca ketika mendengar atau mengetahui, melihat sesuatu hal yang menakjubkan. Isra, itu satu hal yang menakjubkan. cuma semalam atau bahkan kurang dari satu malam dari Masjidil Haram sudah bisa sampai Masjidil Aqsa. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Allah buka dengan Subhanallahi. Maka di antara peletakan ucapan Subhanallah adalah diucapkan pada saat melihat, mendengar sesuatu hal yang mengagumkan dan mencengangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hambanya fi atrafi maqama, dalam kedudukan yang paling mulia, dalam posisi yang paling mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba. Dan sebutan hamba Allah adalah sebaik-baik sifat yang dimiliki oleh manusia. Baik-baik sifat dan status yang dimiliki oleh seorang manusia adalah ketika dia menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Dan ini adalah sebutan yang paling membanggakan oleh paling membanggakan bagi orang yang mencintai Allah adalah sebutan hamba Allah. Sampai-sampai bagaimana perkataan seorang yang penyair yang kasmaran dengan perempuan yang dia cintai, maka dia sampai bersair, la tad'uni illa biya abdaha, jangan panggil aku kecuali panggilan hei budak perempuan itu, fa innahu asfu asma'i, sesungguhnya dipanggil dengan sebutan budak dan pelayan perempuan A itu adalah namaku yang paling mulia. Maka seorang yang mencintai sesuatu, maka dia akan sangat bangga jika disebut sebagai pelayannya dan hambanya. Oleh karena itu, maka orang yang benar-benar mencintai Allah, maka nama yang paling dan status yang paling membanggakan dan yang paling mulia menurut dirinya adalah ketika dia bisa menjadi manusia yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Al-Kitabah, Allah turunkan kepada hamba-Nya tersebut Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut kitab? Li'annahu yuktab, karena Al-Quran itu ditulis di lembaran-lembaran, ya kalau sekarang ditulis di kertas, lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Apa Al-Quran itu disebut kitab? Karena dia adalah jami', mencakup, memuat banyak hal. Karena kata ba, ka, ta, dan ba itu dalam bahasa Arab mengandung makna jama'ah. Dan kitab itu disebut kitab karena dia mengumpulkan kalimat. Tapi itu disebut kitab karena dia mengumpulkan kalimat, mengumpulkan huruf, ya, mengumpulkan kata. Akhirnya jadi kitab. Li'anal katba, karena dalam bahasa Arab kata dan ba itu pasti mengandung makna, mengandung unsur makna jama'ah, mengumpulkan. Oleh karena itu kitab disebut kitab karena dia adalah kumpulan dari kalimat, kumpulan kata, dan kumpulan huruf. Demikian juga katibah, ada rombongan pasukan itu disebut katibah. Maknanya adalah kumpulan kuda-kuda perang, kumpulan pasukan berkuda. Maka Allah menyebut Al-Quran dengan kita dengan makna yang mana? Jawabannya adalah bisa dengan makna yang pertama, bisa juga dengan makna yang kedua. Karena Al-Quran itu ditulis di lembaran dan di kertas, atau karena Al-Quran itu mengumpulkan banyak hal. Maka Al-Quran itu maktubun, ya, kitab dalam artian maktub, ya, tertulis di lembaran-lembaran. Demikian juga Al-Muwatti' disebut kitab karena dia jami'un, karena memuat berbagai hal. Demikian juga ada juga kemungkinan makna yang ketiga, Al-Qur'an disebut Al-Qur'an, Al-Qur'an disebut Al-Kitab karena dia majmu'un, dikumpulkan. Maka kitab itu mengandung makna jama'ah, mengumpulkan, maka jama'ah di sini bisa jami'un, bisa majmu'un. Bisa mengumpulkan dan memuat berbagai hal, atau maknanya dalam majmu'un, dikumpulkan menjadi satu. Maka Al-Quran berdasarkan makna yang ketiga, Al-Quran itu disebut Al-Kitab karena dia dikumpulkan jadi satu mushaf. Maka berdasarkan makna yang ketiga, maka disebutnya Al-Quran dengan Al-Kitab adalah isyarat dari Allah supaya Al-Quran itu dikumpulkan jadi satu. Jadi syarat ini ditangkap dan dilaksanakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, maka perbuatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kesepakatan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf itu adalah perbuatan yang berdalil. Dalilnya adalah disebutnya Al-Quran dalam banyak ayat dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Kitab. Ini adalah dalil yang mendasari benar dan legalnya kesepakatan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka itu tidak semata-mata hasil pikiran manusia, namun itu adalah satu hal yang berdalil berdasarkan isyarat yang telah Allah sampaikan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Walam yaj'al lahu aywaja, dan Al-Quran itu tidak Allah buat bengkok, namun Allah buat lurus. Maka Allah tidaklah menjadikan Al-Quran ini bengkok, namun Al-Quran itu adalah lurus. Lurus semua isinya, lurus dalam berita dan perintahnya. Maka berita yang disampaikan oleh Al-Quran adalah berita yang tidak bengkok, berita yang lurus, maksudnya berita yang benar, tidak ada yang meleset, berita yang pas, tidak ada yang geser sedikit pun. Dan semua perintah dan larangan Al-Quran semuanya adalah tidak ada yang bengkok. Semua perintah dalam Al-Quran semuanya adalah lurus. Yang dimaksud lurus di sini adalah adil. Tidak terdapat kezaliman di dalamnya. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Tidak ada perintah dalam Al-Quran yang bersifat dan mengandung unsur kezaliman. Yang dimaksud dengan Al-Quran itu tidak bengkok, tidak bengkok dalam ceritanya dan tidak bengkok dalam perintah dan larangannya. Qayyima, dan Al-Quran itu adalah qayyim. Ini adalah statusnya dalam i'rab, ini adalah statusnya hal. Maka keadaan atau hal dari kitab adalah qayyim, lurus. Jika ada yang bertanya kenapa kita tidak jadikan qayyimah di sini na'ab untuk kitab, karena kitab mansukh juga qayyim mansukh, jawabannya tidak bisa. Karena qayyim itu nakirah sedangkan kitab ma'rifah, dan tidak mungkin kita memberikan na'ab untuk ma'rifah berupa isim nakirah. Oleh karena itu yang benar i'rabnya qayyimah ini adalah hal, hal untuk Al-Kitab. Maka Allah katakan bahasanya Al-Quran itu adalah mustaqimah, Al-Quran itu lurus, dengan benar-benar lurus. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala melakukan dua hal. Awalan pertama kali Allah meniadakan kekurangan dalam Al-Quran. Dan Allah katakan apa? walam yaj'allahu aywaja. Al-Quran itu tidak bengkok. Apa ini? Meniadakan kekuatan. Baru setelah itu Allah katakan qayyima, Al-Quran itu lurus. Baru setelah itu Allah menetapkan kesempurnaan, keunggulan dan kelebihan Al-Quran. Maka Allah tiadakan dulu kekurangan, baru setelah itu Allah tetapkan kelebihan. Dan hendaknya sepatutnya demikian. Hendaknya satu tempat itu dibersihkan dulu dari kotoran, baru setelah itu ditaruh di sana kesempurnaan. Kalau mau masang benda berharga di satu tempat, tempatnya kotor, itu jangan tempat kotor dikasih benda berharga. Bersihkan dulu, disapu, dipel, nah, dikasih wangi-wangi. Nah, setelah itu benda berharga yang mau dipasang baru ditaruh di situ. Itu benar. Nah, benda yang indah ditaruh di tempat yang kotor, hasilnya enggak indah. Maka benda yang indah itu akan indah seandainya ketika dia mau ditempatkan di tempat yang kotor sudah dibersihkan terlebih dahulu. Oleh karena itu disebutkan, ada orang yang menyebutkan, mengatakan, membuat satu kaidah tahliyah, qoblah tahliyah. Pembersihan dulu baru penghiasan. Ini kaidah dalam dalam masalah akhlak. Asalnya ini diambil dari perkataan para pakar akhlak, orang yang menekuni akhlak dan perilaku. Mereka mengatakan proses pembentukan akhlak yang baik adalah tahliyah qoblah tahliyah. Dibersihkan dulu dari sifat-sifat yang jelek, baru setelah itu ditanamkan padanya sifat-sifat yang baik. Maka orang itu tidak akan punya tawadhu kalau tidak takabburnya dihilangkan dulu. Orang itu tidak akan punya sifat menginginkan kebaikan untuk orang lain kecuali jika hasadnya dihilangkan dulu. Hilangkan dulu hasad, baru kemudian tanam sifat menginginkan kebaikan untuk orang lain. Hilangkan dulu takabur, baru kemudian tanam tawadhu dan seterusnya. Orang tidak akan mungkin punya tawadhu jika dia tidak mau menghilangkan takabburnya. Dan orang tidak akan mungkin punya sifat menginginkan untuk orang lain kebaikan kalau tidak masih punya sifat hasad. Yakni artinya, sebelum anda hiasi sesuatu, akhil makana, maka kosongkanlah, atau akhli makana, kosongkanlah tempat tersebut dari segala sesuatu yang bertolak belakang dengan penghiasan, baru setelah itu diberi hiasan. Dan kaidah ini telah Allah isyaratkan dalam ayat yang telah kita baca. Allah meniadakan dulu, membersihkan dulu kejelekan, walam yaj'allahu iwaja, terus setelah itu Allah memberikan, menaruh dan menempatkan kesempurnaan, qayyima. Kemudian dalam firman Allah, walam yaj'allahu iwaja qayyima, di sini terdapat catatan, yaitu wajib berhenti pada lafaz walam yaj'allahu iwaja. Wajib berhenti, boleh jadi saktah dan boleh jadi tanpa saktah. Boleh jadi dengan saktah menurut satu kiro'ah dan tanpa saktah menurut kiro'ah yang lain. Namun harus berhenti. Walam yaja'allahu aywaja qayyima, atau walam yaja'allahu aywaja qayyima. Dan saktah dengan waqaf bedanya ambil nafas dengan tidak ambil nafas. Kalau fakta telah berhenti tanpa mengambil nafas, walam yaj'allahu iwaja qayyima. Adapun waqaf berhenti dan mengambil nafas, walam yaj'allahu iwaja qayyima. Dan ada dua qiraah dalam masalah ini. maka harus berhenti. Itu harus berhenti pada iwaja. Kenapa? Li'annaka lawasolta, karena seandainya kamu sambung lastarofil kalam mistanakot, maka jadinya kalimatnya itu mengandung kontradiksi. Ityuhim, karena kalimatnya jadi menimbulkan sangkaan anal makna, bahasanya maknanya lam yakun lahu aywaj qayyim, sebenarnya tidak ada pada Al-Quran itu kebengkokan dan kelurusan. Loh, tidak ada kebengkokan kok tidak ada kelurusan. Jadi maknanya terdapat kontradiksi makna, tidak ada kebengkokan kelurusan, tidak ada kebengkokan itu harusnya lurus, kok tidak ada kebengkokan kok juga bisa ditangkap tidak ada kelurusan. Ini kan aneh. Maka bisa ditangkap maknanya demikian juga disambung, maka wajib berhenti di ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Boleh jadi dengan fakta ataupun tanpa fakta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Qur'an linggurabak dan jadida, supaya dia memberikan peringatan, menakut-nakuti dengan siksaan yang keras dari sisi Allah, dan dia memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melakukan amal saleh, kabar gembiranya untuk mereka pahala yang baik. Di sini ada kata-kata dia, liyundir dan yubashir, supaya dia memberikan kabar ancaman dan kabar gembira. Dia ini kembali kemana? Boleh jadi kembali kepada hambanya, berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan boleh jadi kembali kepada kita, dan dua-duanya benar. Maka Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW supaya Rasul memberikan kabar ancaman kepada orang-orang kafir, dan Al-Quran sendiri itu adalah mungdir, pemberi kabar ancaman kepada seluruh manusia. Ba'dan jadidan min ladunhu, kabar ancaman berupa siksaan yang keras dari sisi Allah. Maknanya min kibalillah, yang datangnya dari arah Allah Azza wa Jal. Dan ba'ad maknanya adalah adab, sebagaimana di surat Al-A'raf ayat yang keempat, faja'aha ba'suna bayatan, maka datanglah kepada kampung tersebut ba'suna adab kami bayatan di malam hari. Klaten itu ada nama daerah bayat, malam hari. Yakni adabuna, datang kepada ba'suna dalam Al-A'raf ayat 4 ini artinya adab. Dan ingdar dalam bahasa Arab maknanya adalah pemberitahuan namun yang bikin takut, kabar yang menakut-nakuti. Wibasyiral mu'minin, dan memberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Lawan dari ingdar adalah tabsyir. Maka tabsyir adalah memberikan kabar gembira dengan kabar yang yusiru, membuat gembira. Kemudian di dalam ayat ini ada satu hal yang menarik. Di sini kita jumpai maf'ul atau objek untuk ingdar itu dibuang, sedangkan maf'ul untuk yubashir itu disebutkan. Ingdarnya kepada siapa tidak disebutkan, namun kalau tabusyirnya, kabar gembiranya untuk siapa disebutkan, yaitu untuk al-mu'mini. Namun ingdarnya kabar yang menakutkan ditujukan pada siapa, tidak Allah sebutkan ditujukan kepada siapa. Maka bagaimanakah kita, maka ingdar ini ditujukan kepada siapa? Maka jawabannya adalah nuqaddirhu fi muqabil ma yubashir. Maka kita ketahui ingdar itu ditujukan kepada siapa dengan melihat kebalikan kabar gembira itu ditujukan pada siapa. Nah, kabar gembira ditujukan kepada orang-orang yang beriman. maka al-imba, kabar yang menakut-nakuti, itu berarti ditujukan kepada kebalikan orang yang beriman. Dan kebalikan orang yang beriman adalah orang kafir. Makanya dari antara faedah dalam ilmu tafsir, faedah atau kaedah, di sini Al-Muthaymin menyampaikan faedah dalam ilmu tafsir, anna syai'a yu'rafu bizikri qabilihi al-muqabil lahu. Di antara kaedah dalam tadabbur, dalam merenungkan dan dalam menafsirkan ayat Al-Quran adalah sesuatu itu bisa diketahui dengan kontras atau kebalikannya. Makna sesuatu itu bisa, atau maksud sesuatu atau makna sesuatu bisa diketahui dengan kontras dan atau kebalikannya. Contoh yang lain selain untuk ayat ini adalah firman Allah di surat, di ayat yang lain Allah berfirman, "Fangfiru subatin awinfiru jami'a." Maka berangkat peranglah kalian dengan subatin, atau berangkat peranglah kalian jami'an, semua kalian, bareng semua. Maka di sini kita mengetahui makna yang bagian yang kedua, berangkat peranglah jami'an, semua kalian, bareng-bareng. Ini kita paham maknanya. Lalu apa makna subatin? Maka jawabannya gampang. Berarti makna subatin adalah mutafarikin, tidak bareng-bareng, namun berkelompok-kelompok. Dari mana kita mengetahui kok subatin itu maknanya adalah tidak bareng-bareng, tidak bersama-sama, namun berkelompok-kelompok, bergelombang, gelombang satu, gelombang dua, dan seterusnya? Jawabannya adalah karena kita ketahui makna subatin ini adalah berkelompok-kelompok dan bergelombang-gelombang dengan melihat kebalikan dari subatin. Kebalikan dari subatin adalah jami'an, bareng-bareng, rame-rame semua, jadi satu rombongan. Berarti subatin maknanya tidak jadi satu rombongan, akan tapi berombong-ombong, berkelompok-kelompok, dan bergelombang demi gelombang. Demikian yang kita kasih kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum. Thank you.